Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dari Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang masalah tafakkur berkenaan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghaziyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka mau menyimak dan memperhatikan unta bagaimanakah dia diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at, dan bagaimanakah langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimanakah gunung itu ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa subihat, dan bumi bagaimanakah dia dihamparkan? Maka ada beberapa poin yang Allah sampaikan. Pertama, kemarin berkenaan dengan unta. Kemudian yang kedua adalah langit. Kemudian yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidakkah manusia memperhatikan gunung bagaimanakah gunung ini ditegakkan? Maka hadhil jibalu asummu al-abimah al-kabirah, maka gunung yang tegak, yang besar dan besar, yang seandainya semua manusia seluruhnya berkumpul menyatukan kekuatannya, maka mereka, kekuatan manusia seluruhnya, tidaklah sekuat gunung yang kokoh. Oleh karena itu kita jumpai al-mu'addat, al-kabirat, ada alat-alat yang besar yang diperlukan ketika manusia ingin menghancurkan satu gunung. Misalnya pemerintah Arab Saudi ingin kemudian memotong gunung, maka diperlukan alat-alat besar. Namun alat yang demikian canggih dan besar tersebut tidaklah bisa menghancurkan kecuali sedikit syai'an yasiran, satu hal yang sedikit sekali, itu pun dengan susah payah mengangkut alatnya, maka sekali gempur maka boleh jadi untuk perlu waktu berhari-hari, bahkan boleh jadi berbulan-bulan, sehingga apa yang diinginkan, belah gunung atau motong gunung, itu terwujud. Maka gunung yang tegak ini wajib kita pikirkan, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menegakkan makhluk ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, menegakkan gunung dengan satu hikmah yang besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di gunung ini yang Allah pasang, terdapat padanya maslahat yang sangat besar. Di antaranya dia adalah pasak yang mengokohkan dan menguatkan bumi sehingga bumi tidak idrab, tidak mengalami kegoncangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Luqman ayat yang ke-10, wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah pasang di bumi pasak-pasak, antamida bikum, supaya kalian tidak goncang, kalian tidak merasakan kegoncangan pada bumi. Antamida bikum artinya antat toriba, supaya bumi tidak goncang. Maka seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasak bumi, memasang pasak pada bumi dengan gunung-gunung ini, maka keadaan bumi itu akan goncang sebagaimana perahu yang ada di permukaan air laut saat ombak itu demikian kuatnya. Fisidatil amwat, ketika gelombang itu demikian kerasnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan gunung yang kokoh ini, Allah jadikan bumi itu sakinatan qarratan, tenang dan tenang. Tidak goncang dan tidak miring-miring dan tidak menyebabkan penghuni gunung, penghuni bumi itu mengalami kegoncangan-kegoncangan. Manfaat yang lain dari gunung adalah gunung itu menjadi pelindung dari angin yang kencang, asifah puting beliung di sebagian tempat. Di sebagian tempat ada terjadi puting beliung kemudian nabrak gunung, maka amanlah daerah di sebelahnya gunung. Coba seandainya puting beliung tadi tidak nabrak gunung, maka bisa dipastikan kampung yang ada di sebalik ya, gunung tersebut akan hancur sehancur-hancurnya. Demikian juga di antara manfaat yang lain, manfaat yang ketiga adalah gunung itu menjaga manusia dari dingin yang sangat dingin, yang itu yang berasal dari arah kutub. Demikian juga yang empat, gunung itu berfungsi untuk menjaga manusia dari panas yang terlalu panas. Demikian juga di puncak gunung, di dataran gunung terdapat ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tumbuh-tumbuhan yang khas yang tidak ada di tempat yang lain. Demikian juga ada lembah, demikian juga terdapat ma'adin, bahan-bahan tambang itu biasanya dijumpai di tempat-tempat semacam ini dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Oleh karena itu Allah perintahkan manusia untuk merenungkan tegaknya gunung, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung bagaimanakah dia ditegakkan. Kemudian makhluk yang keempat yang Allah perintahkan kita untuk merenung dan memikirkannya adalah wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimanakah bumi ini dihamparkan. Maka Allah jadikan bumi itu nampak terbentang, Allah jadikan bumi itu terbentang dan terhampar. Allah tundukkan bumi untuk para hamba, Allah tundukkan, Allah jadikan dia balulan mudallalah, ditundukkan, tunduk dan ditundukkan. Biaitu lam takun tarbatuha, di mana bumi ini Allah jadikan tanahnya tidaklah terlalu lembek. Yang seandainya tanah itu terlalu lembek, maka seorang itu tidak bisa, maka manusia tidak biasa yastakiruna, tinggal di atas bumi. Maka jika tanah itu terlalu lembek ya, maka tentu bangunan-bangunan tidak bisa kokoh ya, aspal, jalan-jalan tentu tidak bisa dibuat. Namun demikian juga Allah tidak jadikan tanah itu keras sekali sehingga manusia tidak bisa memanfaatkannya. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah bumi itu rahwah, gembur, ya, pertengahan antara sangat lembek dan terlalu keras. Musattahah, mabsutah, dan dihamparkan dan terbentang. Sehingga manusia bisa memanfaatkan terbentangnya bumi dengan berbagai macam sarana yang Allah beri, berbagai macam sebab dan sarana yang manfaat yang Allah mudahkan untuk manusia. Maka Allah jadikan bumi itu terbentang, ada hamparan-hamparan yang luas, orang bisa bikin bangunan. Coba kalau bumi itu bentuknya adalah ya, gunung semua, maka tentu tidak ada hamparan-hamparan luas yang memang Allah siapkan untuk lahan hunian ya, maka manusia tidak bisa menempati bumi. Kalau kemudian bentuk bumi itu berlekak-lekuk ya, begini bentuk tanahnya, maka orang repot. Namun Allah jadikan banyak ruang, Allah beri banyak ruang yang datar membentang. Di situ manusia bisa membuat lahan pertanian, sawah dan ladang, tempat bercocok tanam, demikian juga hunian dan untuk pemukiman. Maka itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi yang terhampar ini, meskipun dia terhampar, dia tetap bulat seperti bola. Dia kurawiyah bulat atau annahasibu kurah seperti bola. Ya, dia bentuknya bulat setiap sisinya. Ila annaha, akan tetapi kemudian tidak betul-betul bulat. Ada sisi yang mengkucut di sisi utara dan selatan, yaitu di dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Walidzalik berkata, oleh karena itu lau anna ahada minanna, seandainya ada seorang yang naik pesawat dan dia pesawatnya itu menuju ke arah barat, ala khatin mustaqim, dan bentuk garis lurus, lakana yakhruju ilal makan alladhi aqla'at minu at-ta'irah, jika dia terus ke barat, niscaya dia akan keluar menuju tempat dia tinggal landas. Jika pesawat terbang itu terbang ke satu arah, ke arah barat, dan terus dia puteri, maka nanti akan kembali ke tempat yang sama. Aqla'at, lepas landas di tempat di mana pesawat tersebut lepas landas pertama kalinya, maka ini diantara bukti kalau bumi itu bulat, karena manusia bisa sampai dari ujung ke ujungnya. Dan diantara dalil dari ayat Al-Quran yang mengisyaratkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, ketika matahari, ketika langit terbelah, wa adinat, dan ketika dan langit itu tunduk kepada Tuhannya, wa huqqat, dan selayaknya langit untuk tunduk pada Tuhannya, dan apabila bumi dihamparkan, dibentangkan, dan dikeluarkan, dan bumi mengeluarkan semua isinya, watakhallat, sehingga kosonglah perut bumi, maka inilah keadaan pada hari kiamat. Maka berkenaan dengan hari kiamat, Allah katakan wa idzal ardu muddat, dan di hari itu bumi itu dibentangkan, bumi itu didatarkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya sekarang bumi tidak datar. Ya, bumi itu baru datar, kata Allah di surat Al-Insyiqaq, saat hari kiamat, maka bumi itu datar. Ketika Allah katakan bahwasanya bumi itu datar saat hari kiamat, maka ini mengisyaratkan bahwasanya sebelum kiamat terjadi, bumi tidak datar namun bulat. Lakinnaha mastuhah, namun meskipun bumi itu bulat, namun dia terbentang, terhampar, seakan-akan dia satah, seakan-akan dia hamparan, dikarenakan demikian besar ukurannya, sehingga tidaklah terlihat lekuk, ya, lekuk bumi yang merupakan konsekuensi karena dia adalah fikurah, bentuknya seperti bola. Maka tentu kalau bentuk seperti bola ada sisi-sisi di situ lekuknya, namun tidak terlihat. Kenapa? Karena demikian besarnya bumi. Fahadil asya'ul arba'ah, inilah empat perkara yang Allah perintahkan manusia untuk memikirkannya, yaitu unta bagaimanakah dia diciptakan, langit bagaimanakah dia ditinggikan, gunung-gunung bagaimanakah ditegakkan, dan bumi bagaimanakah dihamparkan. Maka Allah Azza wa Jal memotivasi kita untuk an-nadhar fiha, mentelaah dan merenungkan empat makhluk ini, bi'ainil basar wa ainil basirah, dengan menggunakan mata kepala dan mata hati. Mata kepala yang dengannya al-idrakul hissi, kita bisa menangkap dengan indera mata. Demikian juga dan wa'ainul basirah alatiya idrak al-akli, demikian juga Allah perintahkan untuk direnungkan dengan mata hati, yang dengannya artinya adalah menggunakan akal pikiran. Maka Allah perintahkan agar kita renungkan empat makhluk ini dengan, dan kita perhatikan dan kita renungkan dengan mata dan dengan hati, sehingga kita bisa menyimpulkan dari setelah merenungkan makhluk-makhluk ini, kita bisa menangkap isinya atau kandungannya berupa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Allah itu adalah Zat yang Maha Mengetahui, dan adalah Zat yang Maha Besar kasih sayangnya, dan Zat yang Hikmah, yang tidaklah melakukan sesuatu sia-sia, namun ada tujuan, ada maksud, dan ada manfaat di balik apa yang Allah ciptakan. Kemudian ayat selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afalam yasiru fil ardi fayanduru, tidakkah manusia mengadakan perjalanan di muka bumi, fayanduru sehingga manusia melihat. Kalau kita baca teks matan Riyadhus Shalihin, maka penulisnya Imam Nawawi tidak menyantumkan ayat secara lengkap, dan ayat yang bunyinya semacam ini itu terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Maka terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah memotivasi kita hamba-hambanya untuk melakukan perjalanan di muka bumi dengan tujuan untuk melihat bagaimanakah dampak dan kesudahan umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya semacam ini, kita jumpai di surat Muhammad yang nama lainnya adalah suratul Qital. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad ayat yang ke-10, afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, tidakkah manusia mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga manusia melihat bagaimanakah kesudahan orang-orang sebelum mereka, dan marallahu alihim, Allah hancurkan mereka, walil kafirina amfaluha, dan bagi orang-orang kafir semisalnya. Artinya mereka itu dihancurkan karena kekafirannya, maka demikian juga ada adab Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir semisal mereka. Maka di ayat ini dan ayat yang semisal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengadakan perjalanan, dan perjalanan tentu itu ada dua macam. Yang pertama adalah perjalanan dengan telapak kaki, dan yang kedua adalah perjalanan dengan pikiran dan hati. Adapun perjalanan dengan telapak kaki adalah seorang mengadakan perjalanan di muka bumi, boleh jadi dengan telapak kakinya atau dengan untanya atau dengan kendaraannya berupa unta, mobil, pesawat atau yang lain, dengan tujuan supaya melihat apa dan dampak yang terjadi pada orang-orang yang kafir dan bagaimana keadaan mereka orang-orang kafir. Sedangkan perjalanan dengan pikiran dan hati, maka itu dengan merenung dan memikirkan berbagai macam berita yang sampai kepada kita, yang dikutip dari mereka, yang menceritakan realita yang terjadi pada mereka-mereka orang kafir. Dan buku yang paling valid, buku yang paling benar, buku yang paling manfaat menceritakan berita orang-orang yang terdahulu adalah Al-Quran, adalah firman Allah Azza wa Jal, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab, sungguh dalam kisah umat-umat terdahulu terdapat pelajaran bagi siapa saja yang menggunakan akal pikiran. Dan Al-Quran penuh dengan cerita orang-orang terdahulu yang mendustakan para rasul, demikian juga cerita orang-orang yang mendukung para rasul, dan Allah jelaskan kesudahan mereka-mereka yang kafir dan ingkar, dan kesudahan mereka-mereka orang yang mendukung dakwah rasul dan beriman. Walihata, oleh karena itu, maka seorang muslim selayaknya membaca ayat-ayat yang isinya adalah berita dan cerita tentang umat-umat terdahulu. Dan bukan hanya sekedar dibaca, namun adalah dipikirkan dan ditanyakan apa maknanya dan apa penjelasannya, sehingga betul-betul ala basirah, sehingga betul-betul mengetahui bagaimanakah sebenarnya gambaran utuh kisah umat terdahulu kaum Nabi Lut dan yang lainnya. Demikian juga membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu, karena terdapat banyak hadis yang manfaat yang menceritakan kisah umat-umat terdahulu. Wa ya idza sahat anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika satu berita itu betul-betul valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tentu termasuk nukilan berita yang paling terpercaya. Setelah Al-Quran, kemudian berita yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian yang ketiga, Kemudian setelah itu adalah apa yang diceritakan oleh para ahli sejarah. Namun wajib antakuna mimma naqalahu al-mu'arikhun ala hadarin. Namun anda dan kita wajib sedikit waspada atau cukup waspada berkenaan dengan berita yang dikutip oleh para ahli sejarah di dalam buku-buku sejarah, karena mayoritas buku-buku sejarah laisa laha aslun, banyak kisah-kisahnya itu kisah-kisah yang tidak memiliki dasar, cuma disebutkan, dikatakan, diceritakan, kemudian tidak ada sanadnya, tidak ada sanadnya, maka itu mayoritas isi buku tafsir atau buku sejarah cuma sekedar mengumpulkan mengumpulkan berita. Walaysa laha isnadun, atau bahkan tidak memiliki sanad. Maka semisal usia pernikahan Ibunda Khadijah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ahli sejarah punya dua versi. Ada satu versi mengatakan Khadijah menikah dengan Nabi ketika berumur 40 tahun. Namun ini berdasarkan sanad yang sangatnya dhaif atau dhaif sekali. Versi yang kedua mengatakan bahasanya Ibunda Khadijah ketika nikah dengan Nabi itu berumur 28 tahun. Namun ini juga biduni isnadin, ini juga tanpa sanad, tanpa sanad yang bisa dicek dan bisa diperiksa. Dan dua versinya, cuma ada dua versi itu dan dua-duanya masalah semua. Dari sudut pandang ilmiah, dua-duanya itu tidak valid semua. Mau versi 40 tahun, mau versi 28 tahun, dua-duanya itu di dalam timbangan ilmiah tidak valid. Yang mengatakan 28 tahun biduni isnad, yang mengatakan 40 tahun itu pakai sanad, namun sanadnya lemah sekali, sama saja tidak boleh dipakai. Cuma kemudian kalau versi yang 28 tahun itu dikuatkan dengan realita bahasanya anak Nabi dari Ibunda Khadijah itu cukup banyak, ada tujuh anak dari Khadijah. Kalau itu nikah umur 40 tahun, kemudian setelah itu ngasih anak untuk Nabi sampai 7, maka ini ya secara logika terlalu sulit untuk diterima. Itu anggap saja itu per 2 tahun melahirkan, maka berarti 14, 7 berarti 14 tahun, maka beliau melahirkan sampai umur 50 sekian. Nah, ini tentu satu hal yang sulit untuk kemudian diterima dengan pertimbangan ilmu kesehatan. Itu satu hal yang sangat berat. Maka itu ya, sisi yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahasanya Khadijah ketika dinikahi Nabi umurnya 28 tahun. Namun dari sisi kualitas beritanya, dua-duanya sama-sama tidak berkualitas. Dua-duanya sama-sama tidak berkualitas. Cuma yang di sini agak ganjil dari sisi timbangan ilmu kesehatan, dan versi yang lain itu ya mungkin kurang lebih agak lebih bisa diterima dari sisi timbangan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Wa innama hiya akhbarun, banyak dari buku-buku sejarah isinya adalah berita-berita yang tanaqala bainan nas, terkutip di antara banyak orang begitu saja, kemudian dicantumkan, kemudian dikatakan, ada yang bilang, dikatakan, disebutkan. Oleh karena itu maka seorang penuntut ilmu wajib waspada, betul-betul waspada terhadap buku jenis ini. Wa ayyaris al-insan ala ayat tatabbi'ah birifkin, Kemudian hendaknya seorang itu antusias untuk menelusuri berita ini dengan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Kemudian berbagai macam berita yang kemudian setelah itu berbagai macam berita yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu terbagi menjadi tiga macam. Maka kemudian sumber sejarah yang keempat setelah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian yang ketiga buku-buku sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama sejarah, ahli sejarah semacam Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir atau yang lain. Kemudian yang keempat disini disampaikan bahasanya termasuk yang bisa menjadi bacaan sejarah adalah berita-berita Israiliyat yang datang dari terutama dari orang-orang Yahudi. Namun Israiliyat itu ada tiga macam. Israiliyat adalah kisah-kisah yang dasarnya dari Taurat atau dari Injil. Maka kisah-kisah yang kita dapatkan dari mereka itu kita klasifikasikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, syariat kita menunjukkan kalau itu tidak benar, maka wajib raddu, wajib dibantah, wajib ditolak dan dijelaskan kesalahannya dan kebohongannya sehingga manusia mengetahui kalau ini adalah ala basirah, punya ilmu, bahasanya satu hal yang dusta. Semacam Israiliyat mengatakan Taurat itu mengatakan Sulaiman itu bukanlah nabi. Sulaiman bukan nabi, dia sekedar raja. Kita katakan itu dusta. Itu dusta. Sulaiman adalah salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga atau kisah-kisah yang lain yang itu adalah kisah yang tidak akurat, yang tidak atau tidak syariat kita menunjukkan tidak benarnya, maka kita yakini ini Israiliyat dan tidak benar. Kemudian ada kisah Israiliyat yang didukung oleh Al-Quran dan Sunnah kontennya, maka ini kita terima, dan kita terima sebabnya bukan karena Tauratnya namun karena persaksian dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan benarnya kisah tersebut. Kemudian yang ketiga, yang tidak dikuatkan, tidak didukung oleh Al-Quran, tidak pula sunnah, namun juga tidak dibantah dan dinyatakan batil oleh Quran dan sunnah, maka berita-berita semacam ini seorang muslim bersikap tawakuf alias abstain alias no comment, tidak boleh percaya 100%, namun tidak boleh pula mengatakan ini dusta. Karena umat-umat terdahulu tidak ada antara kita dengan mereka sanad yang bersambung sehingga kita bisa mengetahui keabsahan, validitas nukilan berita dari mereka. Akan tetapi cerita tersebut telah dinukil. Wa takunu akhbaran israiliyatan, dan menjadi berita atau kisah israiliyat yang durfiha boleh membacanya. Ya, boleh membacanya, boleh mentelaahnya, akan tapi itawakaf fiha, tidak boleh dipastikan benarnya ataupun dustanya. Fala tuqbal wala turad, sekedar boleh dibaca yang durfiha namun tidak diterima 100%, demikian juga tidak ditolak 100%. Inilah sikap yang adil, karena kita tidak tahu validitas dan kualitas kebenaran yang dimuat oleh berita tersebut. Kemudian setelah membawakan ayat, kemudian Al-Imam Nawawi rahimallahu taala mengisyaratkan hadis yang telah disampaikan di bab sebelumnya, yaitu hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi. Itu hadis yang mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan bersemangat untuk beramal, mengumpulkan bekal setelah mati. Wal ajiz, dan seorang yang pemalas atau seorang yang lemah adalah orang yang dirinya menturuti hawa nafsunya namun punya angan-angan yang muluk-muluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat seenaknya, sesuka hatinya, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, namun dia katakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan semacam itu. Maka Nabi bagi manusia dalam hadis ini menjadi dua bagian. Manusia jenis yang pertama adalah Al-Qayyis, manusia yang cerdas. Itulah Al-Hazim, orang yang punya pikiran yang kokoh, yang cerdas. Al-Mutanabbih, orang yang perhatian, orang yang memanfaatkan lil-furas, kesempatan. Itulah orang yang yadinu nafsahu ayyuhasibuha. Dada orang yang hobi introspeksi dan evaluasi berkenaan dengan amal-amal yang dia kerjakan. Maka dia lihat mada ahmal minal wajib, kewajiban mana yang masih ditelantarkan. Wa mada fa'ala minal haram, perbuatan haram yang mana yang masih diterjang. Kemudian mana hal-hal yang wajib yang sudah dikerjakan, dan mana hal-hal yang haram yang sudah dijauhi. Dan ini semua evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian sibuk dengan cacat dan kekurangan diri sendiri, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian manusia jenis yang kedua adalah al-ajiz, orang yang pemalas, orang yang lemah. Itulah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Apa saja yang diinginkan oleh nafsunya, maka dia lakukan. Apa yang tidak disukai oleh nafsunya, tidak dia lakukan. Dia tidak peduli apakah ini sesuai dengan aturan Allah ataukah tidak. Inilah orang yang pemalas, orang yang lemah. Dan betapa banyaknya di zaman ini orang yang lemah, orang yang memperturuti hawa nafsunya, dan dia tidak peduli melakukan pelanggaran terhadap Al-Quran, melakukan pelanggaran terhadap aturan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak peduli dengan itu semua. Nas'alallana walahumul hidayah. Maka kita mohon untuk mereka, demikian juga untuk kita, hidayah agar menjadi orang yang peduli dan perhatian dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia beramal sesuka hatinya, berbuat semaunya. Namun demikian, watamanna alallahil amani, mempunyai angan-angan yang muluk-muluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan Allah akan mengampuniku. Dia katakan nanti saya akan menjadi orang baik, namun nanti-nanti. Ya, artinya dia berangan-angan, dia punya angan-angan yang muluk-muluk, Allah pasti ngasih umur panjang untukku. Nanti kalau sudah pensiun saya jadi orang tobat, orang yang baik. Ini angannya muluk-muluk. Dia jamin dirinya, dia pastikan dirinya akan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan rajin melakukan kewajiban agama, namun ya nanti-nanti. Aku akan tinggalkan hal-hal yang haram ini, namun nanti kalau sudah tua dan tidak bisa apa-apa, baru kemudian tobat dan berhenti. Ya, atau Allah, atau kemudian ketika, atau kemudian dia ketika dinasihati, dia cuma mengatakan ya doakan saja agar Allah memberiku hidayah. Namun dia tidak mau cari hidayah. Oleh karena itu ketika kita katakan kalau demikian besok enggak usah berangkat kerja, saya doakan agar Allah beri rezeki, tentu dia tidak mau. Maka masalah rezeki dia cari, namun kalau masalah kemudian amal soleh dia tidak mau cari, mintanya cuma doakan saja agar agar Allah beri hidayah. Tapi kalau cuma kemudian ya sudah kamu di rumah saja, besok enggak usah, sebulan enggak usah kerja, saya doakan agar dapat rezeki, dia marah-marah. Jika kemudian dinasihati dia cuma menjawab ya doakanlah kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada aku, atau kalimat semacam itu, ini adalah orang yang pemalas dan orang yang lemah. Sedangkan orang yang kayis, orang yang cerdas adalah orang yang beramal dengan penuh tekad dan penuh kesungguhan. Namun meskipun dia telah beramal luar biasa dengan penuh jiddin, kesungguhan, namun dia yuhasibu nafsahu, namun dia tetap mengevaluasi dirinya. Dia tidak puas dengan amalnya. Padahal dia wayakun inda kuwatun fi amrillah, pada dada orang yang sangat hebat dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan, orang yang sangat luar biasa dalam taat kepada Allah, orang yang begitu mengagumkan dalam menjalankan syariat Allah, hatta yatamakkan min dabti nafsi, sehingga dia bisa mengontrol dan menguasai jiwanya sendiri. Karena Allah berfirman dalam kitabnya tentang istri Al-Aziz, wa ma'ubari'un nafsi inna nafsa la'amartum bisu illa marrahima rabbi, dan aku tidaklah membersihkan jiwaku, aku tidak mengklaim bahasanya aku adalah pemilik jiwa yang bersih, karena sungguh jiwa itu mengajak pada kejelekan, kecuali jiwa-jiwa yang diberi limpahan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat ini banyak orang menganggap adalah ucapan Yusuf, dan ini satu hal yang keliru. Kalau kita baca surat Yusuf secara utuh dan kita perhatikan, maka kalimat ini inna nafsala amaratum bisu itu bukan ucapan Nabiullah Yusuf alaihi salam, namun sebagaimana di sini adalah ucapan Imra'atul Aziz atau Zulaikha. Nas'alallaha ayarhamana wa iyyakum bi rahmatihi wa yu'inana wa iyyakum ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya untuk kita sekalian, dan menolong dan membantu kita sehingga menjadi hamba-hambanya yang rajin berzikir, yang gemar bersyukur, dan gemar beribadah dengan ibadah yang berkualitas sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tamadhumulai taala al-mujalladul awal. Ya, maka dengan ini berakhirlah bahasan tentang bab tentang masalah tafakur, manfaat dari berzikir dan merenung, merenungkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis terkait dengan hal ini dan disampaikan di antara ciri orang yang cerdas adalah orang yang tafakur, dia melakukan muhasabah. Ya, dan muhasabah itu berarti tafakur, memikirkan dirinya dan sibuk dengan dirinya dan seberapa jauh amal yang dimiliki dan dilakukan. Dan demikian yang kita bahas dan kita akan kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.